Ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita menjawab pertanyaan, yang namanya pertanyaan itu sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun." Jangan engkau memberat-beratkan dirimu untuk menjawab sesuatu yang kau tidak ketahui ilmunya. Inna sam'al basar fu'ad kullu laka kana mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nanti saya tidak bisa menjawab, hal itu tidaklah tercela insyaallah, dikarenakan sedikitnya pengetahuan yang ada pada anak. Pertanyaan pertama, izin bismillah, izin bertanya Ustaz, ana sangat jarang bergaul dengan orang lain dikarenakan ikhwah di daerah ana sedikit dan rata-rata sudah berumur semua, bahkan bisa dikatakan hanya ana yang masih muda. Apakah ana boleh bergaul dengan teman seumuran ana yang bukan salaf dan mereka juga sering berbuat maksiat? Jawabannya adalah kesempatan yang sangat bagus bagimu, wahai pemuda, ketika yang ada di sekitarmu itu adalah salafiyun, orang-orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah. Bergaulah dengan mereka agar engkau bisa istiqamah. Dikarenakan yang namanya pergaulan itu sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi pada dirimu, akan mewarnaimu. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dan mengingatkan keberadaan kita di tempat yang baik, mencarikan bi'ah yang baik bagi diri kita masing-masing. Ketika di tempatmu itu salafiyin dan mereka adalah orang-orang tua, itu bersyukurlah karena mereka sudah, di samping mereka adalah salafi dan itu adalah yang pokok, akidah mereka benar, manhaj mereka benar, ya, akhlak mereka juga baik, dan mereka adalah orang yang tua yang sudah memiliki getirnya kehidupan, pengalaman, sudah banyak makan garam. Yang dengan itu malah justru alhamdulillah engkau akan terdidik untuk mengarungi kehidupan ini dengan kehidupan yang baik. Jangan mengambil langkah untuk bermain dengan muda-muda atau dengan orang-orang yang masih muda, pemuda dan pemudi sekitarmu yang mereka bukan salaf. Itu sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Nabi kita mengingatkan itu, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyandur man khaliluh. Seorang itu sangat tergantung agamanya dengan teman dekatnya. Hendaknya setiap kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau engkau bergaul dengan anak-anak yang seumuran denganmu di wilayahmu padahal mereka bukan salafi, itu sangat berbahaya sekali. Hah? Apalagi pendosa. Sangat bahaya sekali. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang bukan salafi, mereka semangat beragama, maka engkau akan terseret pada bid'ah. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang bukan salafi, namun jauh dari ibadah, engkau akan terseret pada maksiat dan dosa. Dua-duanya adalah buruk dan jelek. Maka hendaknya engkau bergaul dengan mereka-mereka salafiyin, apalagi yang sudah tua, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang tua adalah orang-orang yang membawa barakah. Tentunya orang tua yang berilmu, al-barakatu ma'a kibirikum. Barakah itu bersama orang-orang yang besar, orang yang tua di antara kalian, tua umurnya dan dalam keilmuannya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Zat, berilah ana semangat atau motivasi untuk bertalabul ilmi. Karena selama belajar di rumah, dikarenakan adanya wabah ini, terkadang ana merasa jenuh dan kurang bersemangat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Ini butuh nasihat yang panjang tentang keutamaan talabul ilmi. Belajar ilmu agama sesuatu yang sangat mulia. Dikarenakan itu adalah hal yang wajib tentunya. Dan juga ilmu itu adalah penopang kebaikan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Syekh Utsaimin Taimiyah mengatakan ilmu aslul amal. Ilmu itu adalah dasarnya amalan. Dengan kita talabul ilmi, maka akan benar dasar amalan kita. Beliau mengatakan al-ilmu aslul amal wa sihatul usul tujibu sihatul furu'. Ilmu itu adalah dasarnya amalan. Benarnya dasar akan membawa menjadi benarnya amalan. Kalau kita berilmu, talabul ilmi, kita mendapatkan ilmu yang baik. Maka dengan ilmu yang baik itu akan menimbulkan amalan yang baik. Dengan itu tentunya kita bersemangat agar kita amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan musami'in para pendengar yang budiman. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.